Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwani fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Pertemuan kemarin kita telah membahas tentang siapa saja yang masuk dalam khitab yang berupa al-amr maupun an-nahi, yaitu siapa? Antara Rahman. Yaitu al-baligh, al-aqil. Nah, al-baligh dan al-aqil. Kalau dari kriteria al-baligh, yaitu anak-anak kecil yang belum mencapai umur baligh, mereka tidak terkena pembebanan taklifiyah. Lalu bagaimana dengan anak-anak yang melakukan amalan-amalan soleh? Tayyib. Apakah mereka mendapatkan pahala atau tidak? Indaki al-Mujahid. Nah, mendapatkan pahala bagi orang-orang yang mengajarinya dan memerintahkannya. Nah, demikian pula untuk anak itu sendiri, ya fadhilah, untuk perkara-perkara yang wajib, baik itu haji, baik itu sholat, apabila anak-anak kecil melakukannya, sebagaimana dikatakan oleh al-alimah Ibn Uthaymin rahimahullah, yujar alaiha, mendapatkan pahala, tapi apa? Ajruna filah faqat. Hanya mendapatkan pahala ya nafilah, tidak sampai kemudian menggugurkan yang wajib. Sehingga anak kecil yang belum baligh, kalau haji, wanifillah, hajinya sah, yang mendapatkan pahala, tapi pahala haji nafilah, tayyib, tidak menggugurkan kewajiban, tayyib, karena dia belum mencapai syarat sahnya ya haji yang bisa menggugurkan kewajiban, sehingga tetap dituntut. Nanti ketika telah baligh, dia dituntut untuk melakukan haji. Demikian pula ya sholat. Ya sholat seorang anak apabila telah memenuhi syarat dan rukunnya sah, tapi dihitungnya itu adalah nafilah baginya. Kemudian keluar dari kriteria al-aqil siapa? Arif. Yang keluar dari batasan orang-orang berakal berarti orang gila, majnun. Nah, orang gila. Kalau seorang mengatakan berarti orang gila yang merusak harta orang lain, ini ya tidak bisa dituntut apa-apa. Bagaimana jawabannya, Pak Subhana? Dari sisi taklifiyah, ini pembebanan, dia tidak, hukum-hukum taklifiyah, dia tidak berdosa. Nah, tapi tetap ada tuntutan, yaitu tuntutan untuk ganti rugi atas pengerusakan, karena dia menjadi sebab pengerusakan tersebut, dan sebab kembali kepada ahkam wad'iyah. Ya, sehingga dituntut untuk ganti rugi. Tentunya kalau menuntutnya kepada orang gila, ya ikut gila juga berarti. Ya, menuntutnya ya kepada yang waras, kepada wali yang menjaga hartanya kalau dia punya harta, dan kalau dia punya wali. Lalu orang gila yang tidak diketahui keadaannya bagaimana menuntutnya kepada siapa, maka apabila di sana ada baitul mal, Taib ada baitul mal, maka disitulah kaum muslimin mendapatkan ganti ruginya. Ya. Baitul malil muslimin. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuk bisa berjalannya hukum-hukum syar'i di negeri-negeri kaum muslimin. Ada pun kalau tidak ada yang demikian, ya bersabar. Tayyib. Kita masuk pada pembahasan berikutnya. Qala rahimahullahu ta'ala, wa taklifu bil amri wan nahyi syamilun lil muslimina wal kufar. Dan pembebanan atau taklif dengan perintah dan larangan itu mencakup kaum muslimin dan orang-orang kafir. Perkara ini ikhwanillah merupakan perkara yang masyhur atau pembahasan yang masyhur, hampir-hampir tidak kita baca kitab-kitab usul kecuali mesti menyebutkan pembahasan ini, bahkan juga disebutkan dalam kitab-kitab akidah. Naam, yaitu permasalahan apakah orang-orang kafir itu juga dituntut ya terkena perintah maupun larangan yang berhubungan dengan ya furu' syariah, cabang-cabang dari syariat Islam. Adapun mengenai tuntutan untuk la ilaha illallah untuk masuk Islam, ini jelas tidak ada khilaf ikhwanillah. Tuntutan untuk masuk Islam, perintah untuk mengucapkan la ilaha illallah, ini orang-orang kafir jelas mereka terkena perintah, ini tidak ada khilaf. Tapi kalau selain itu yang diibaratkan oleh sebagian kaum dengan nama furu', walaupun istilah ini istilah yang baru ikhwanillah, yang dimunculkan oleh Mu'tazilah, pembagian agama menjadi usul dan furu'. Nah, tujuannya apa? Untuk mengatakan bahwasanya kalau yang usul dalilnya harus qat'i, yang furu' dalilnya boleh dzanni, yang usul hadisnya harus mutawatir, kalau yang furu' tidak. Ini semuanya adalah perincian-perincian yang batil yang muncul dari ahli bidah. Sehingga permasalahan ini termasuk permasalahan yang tidak membuahkan faedah dalam pembahasan usul. Tapi karena disebutkan dalam kitab, kita butuh kita mengetahuinya. Dari sisi amalan fikih, tidak ada faedah atau tidak ada buah yang diambil tentang permasalahan apakah orang-orang kafir itu ya dituntut untuk melakukan perintah-perintah Allah dan larangan-larangan Allah. Nah, tayyib. Bahkan Imam Asy-Syatibi rahimahullah ta'ala dalam Al-Muwafaqat menyatakan bahwasanya disebutkannya masalah ini dalam usulul fiqh la faedata fihi, tidak ada faedah padanya, fayajib buha maka wajib untuk menghilangkannya. Nah, qala rahimahullah, lakinnal kafira la yasihu minhu fi'lul ma'muri bihi hala kufrih. Akan tetapi orang-orang kafir tidak sah darinya pengamalan terhadap suatu perintah, pengamalan terhadap suatu perkara yang diperintahkan kepadanya ketika masih dalam kekafiran. Perkara pertama ikhwanillah yang dirujukkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin, dan ini adalah pendapat ahli sunnah wal jamaah, bahwasanya orang-orang kafir tetap tertuntut juga, tertuntut untuk melaksanakan aturan-aturan Allah. Ya, baik itu yang diistilahkan dengan usul, yaitu untuk mengucapkan la ilaha illallah untuk masuk Islam, ini jelas. Maupun dengan perkara yang diistilahkan dengan furu' oleh sebagian kaum tetap mereka dituntut. Terkena perintah sholat, terkena perintah berzakat, terkena perintah berpuasa, terkena perintah untuk haji. Kemudian pula terkena larangan meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa. Semua perintah-perintah itu ikhwani fillah juga ya orang-orang kafir tercakup. Akan tetapi orang kafir tidak akan sah ketika dia melakukan apa-apa yang diperintahkan tersebut ketika masih dalam kekafiran. Nah, ini aneh. Tayyib, nanti maksudnya lalu bagaimana? Insyaallah di akhir pembahasan ini. Liqaulihi ta'ala wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasulih. Ini dalil dalam surat At-Taubah yang menunjukkan bahwasanya amalan orang-orang kafir tidak akan Allah terima selama masih dalam kekafiran. Tidaklah menghalangi mereka untuk diterima amalan-amalan yang mereka lakukan berupa nafkah, infak-infak. Taib. Kecuali dikarenakan mereka itu kufur kepada Allah dan Rasul-Nya. Taib. Jadi ayat ini menegaskan yang menghalangi diterimanya amalan orang-orang kafir adalah sebab kekufuran mereka terhadap Allah dan Rasul-Nya. Sehingga selama masih ada kekufuran, amalan tidak akan mungkin diterima. Ini jelas. Jadi tidak ada kemudian perkataan orang-orang kafir itu baik. Ya, dia beramal baik. Tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selama masih dalam keadaan kafir. Tetap tidak akan keluar dari kriteria syarrul bariyah, sejelek-jelek makhluk kalau masih kafir. Wala yu'maru biqadha'ihi idza aslam. Dan tidak diperintahkan untuk mengqadha'nya ketika telah masuk Islam. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, qul lil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Katakanlah kepada orang-orang kafir, ia tahu apabila mereka itu berhenti dari kekufuran, yughfarlahum ma qad salaf, maka akan diampuni bagi mereka apa-apa yang telah lewat dari perbuatan-perbuatan dosa. Dan perbuatan dosa itu mencakup dua hal. Ya, dosa itu ada dua macam, yaitu tarku ma amarallah, ya, wa fi'lu ma nahallahu anhu. Tarku ma amarallahu bih, meninggalkan apa-apa yang Allah perintahkan, ini dosa. Yang kedua, melakukan apa-apa yang Allah larang, ini juga dosa. Nah, semua itu apabila dilakukan di saat kufur, kemudian mereka meninggalkan kekufuran masuk Islam, Allah katakan yughfar lahum, diampuni. Hal ini juga ditunjukkan dalam hadis Amr bin Al-As radhiyallahu anhu ikhwani fillah, di mana Rasulullah mengatakan, ya annal Islam yahdimu ma kana qablah. Sungguhnya Islam itu menghapus semua yang telah lewat dari amalan-amalan keburukan. Jadi amalan-amalan dosa yang dilakukan ketika kafir, saat masuk Islam semuanya dihapus. Jadi dua hal berhubungan dengan orang-orang kafir di sini. Kalian perhatikan, ini sebenarnya hubungannya lebih dekat ke pembahasan apa? Pembahasan akidah. Nah, ke pembahasan akidah, sehingga ya, dikatakan oleh para ulama dimasukkan ya ke dalam pembahasan usulun fiqh. Ya, tidak ada hubungannya. Wa qawluhu li Amr bin al-As, tayyib. Wa qawlihi, atau kepada liqaulihi. Wa qawlihi sallallahu alaihi wasallam li Amr bin al-As, ama alimta ya Amr anna al-Islam yahdimu ma kana qabla. Perkataan Rasulullah kepada Amr bin al-As, ya tidakkah engkau mengetahui wahai Amr bahwasanya Islam itu ya menghancurkan atau menghapus apa-apa yang sebelumnya dari dosa-dosa Qala wa inna ma yu'aqabu 'ala tarkihi idza mata 'ala al-kufri. Dan hanyalah orang-orang kafir itu dihukum dikarenakan dia meninggalkan perkara yang Allah perintahkan atau melanggar perkara yang Allah larang apabila mati di atas kekufuran. Tayyib. Jadi inilah sebenarnya merupakan buah dari pembahasan. Nah, pembahasannya berhubungan dengan keadaan orang kafir kelak di ya hari akhir. Nah, adapun dalam pembahasan fikih tidak ada, sehingga lebih pasnya dalam pembahasan akidah. Yaitu bahwasanya maksudnya orang-orang kafir ini tetap dituntut untuk melakukan ya apa-apa yang Allah perintahkan dan terkena juga larangan dari apa-apa yang Allah larang. Maksudnya apa? Hal itu ya akan menambah hukuman kelak di hari akhir. Semakin menambah hukumannya di hari akhir. Dihukum karena dulu kafir juga karena tidak sholat, kafir tidak zakat, kafir tidak haji dan seterusnya. Semuanya semakin memperberat. Nah, dan seandainya dia masih kafir kemudian melakukan sholat, melakukan zakat, dia tetap saja di dunia tidak akan diterima dan tetap dihukum di akhirat. Paham? Ini maknanya. Ya, jadi makna at-taklif bil amr wa nahi syamilun lil muslimin wal kuffar, adapun muslimin jelas, adapun orang-orang kafir maksudnya ini ikhwan fillah. Mereka terkena khitab ya pembebanan berupa perintah dan larangan. Tapi tidak akan sah pelaksanaannya kalau masih dalam kekafiran. Lalu maksudnya terkena pembebanan ini apa? Maksudnya adalah dengan semakin ditambah azabnya ya di hari kiamat kelak kalau mati dalam keadaan kafir. Dalilnya apa? Liqaulihi ta'ala an jawabil mujrimin. Idza su'ilu ma salakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin wa lam nakum nut'imul miskin wa kunna nakhudhu ma'al kha'idin wa kunna nukadzibu biyaumiddin hatta atana al-yaqin. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala tentang jawaban orang-orang mujrim, orang-orang kafir yang dimaksud di sini, ketika mereka ditanya apa yang menjadikan kalian masuk ke dalam neraka Saqar, mereka mengatakan lam nakum minal musallin, sebabnya karena kami dulu bukan termasuk orang-orang yang sholat. Ini jawaban. Kami bukan orang-orang sholat, bukan pula orang yang memberi makan para miskin, dan dulu kami ya juga berbincang-bincang dengan mereka-mereka yang berbincang-bincang dengan batil. Nahudhu ma'al kha'idin. Baik. Kemudian nukadzibu biyaumiddin, dulu kami juga menustakan ya tentang kebenaran hari kiamat, hari pembalasan, sampai datang kematian. Hatta atana al-yakin, maksudnya sampai datang kepada kami al-yakin, yaitu al-maut. Dari ayat ini yang Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan tentang siapa orang-orang kafir, menunjukkan bahwasanya orang-orang kafir itu ikhwani fillah di akhirat kalau mati dalam kekafiran dihukum. Ya, di antara hukum-hukumannya yaitu hukuman karena mereka meninggalkan perkara-perkara yang Allah perintahkan berupa sholat, berupa ya berbuat baik kepada manusia, zakat dan seterusnya. Maksudnya ini. Paham? Jadi dalam pembahasan ini kesimpulannya tentang masalah orang-orang kafir, hukum-hukum seputarnya. Yang pertama, ya orang-orang kafir mereka terkena ya cakupan dalam perintah dan larangan-larangan Allah. Maksudnya apa? Ya terkena perintah-perintah itu yang akan semakin memperberat hukuman mereka di hari akhir. Yang kedua, orang-orang kafir kalau mengamalkan amalan-amalan yang diperintahkan atau meninggalkan larangan selama masih dalam kekafiran ya tidak akan diterima. Dalilnya tadi ini dihafal. Yang ketiga, seandainya dia masuk Islam, perbuatan-perbuatan yang dia tinggalkan dari kewajiban-kewajiban di saat kekafiran tidak akan dituntut untuk mengkontrolnya. Nah, perkara yang lain sebagai tambahan, kalau orang-orang kafir masuk Islam kemudian murtad afanibillah, nah, maka dosanya digabungkan, ya, dosanya digabungkan, ukhidha bil awal wal akhir, ya, dosa-dosa yang dulu, ya, sebelum Islam juga dikembalikan kembali, dikembalikan lagi, digabungkan dengan dosa setelah murtadnya. Nah, sebagaimana dalam hadis, waman asa'a ukhidha bi amalihi ila akhir hadis. Siapa saja yang berbuat buruk, ya, yakni kafir setelah keislamannya, maka dosa-dosa sebelum keislaman dikembalikan dikembalikan lagi. Nah, ini pembahasan kita. Tayyib, ada pun tentang perkara berikutnya, hal-hal yang menghalangi taklif, ya. Dan ini pembahasan yang penting, berbeda dengan pembahasan yang kita ambil malam ini dengan Manifillah yang hubungannya dengan akidah. Ada pun pembahasan berikutnya, ini sangat penting dalam usulul fiqh, yaitu mawani at-taklif, hal-hal yang menghalangi at-taklif. Nah, ada pun pembahasan yang kita ambil malam ini hubungannya dengan akidah. Sedangkan dalam masalah usulul fiqh tidak dibangun di atasnya ahkam. Barakallahu fiikum, naktafi bihadza. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.